Reasoning Indonesia Quick Kiangi. Mitra bisnis, saat ini publik memang tengah mencermati terungkapnya kasus-kasus mafia pajak dan mafia hukum yang beritanya telah mengalihkan perhatian publik dari kasus Bank Century. Di sisi lain, munculnya berbagai kasus korupsi besar dan aksi mafia pajak serta hukum juga memunculkan aktor-aktor pelaku seperti Gayus Tambunan dan mantan Kabareskrim Susno Duaji yang saat ini dinilai sebagai whistleblower mengingat melalui pengakuannya banyak perkara korupsi serta manipulasi terungkap ke publik hingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Untuk membahas fenomena ini, segera kita akan temui Quick Kiangi. Pak Quick, pengakuan-pengakuan yang mengalir dari Gayus Tambunan dan mantan Kabareskrim Susno Duaji, apakah bisa menjadi pintu masuk untuk memberantas korupsi, Pak? Bisa, tetapi terbatas. Artinya apakah dengan demikian lalu keseluruhan masalah korupsi bangsa akan terselesaikan atau akan maju pesat? Tidak juga. Berapa sih yang bisa ditarik dari nyanyiannya Gayus? Basusnya berapa? Kan nggak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan semua yang terlibat berapa? Jutaan. Nah, jika yang terlibat korupsi memang jutaan orang, lantas apakah hukuman mati memang efektif memberi efek jera, Pak Quick? Iya, ada. Karena itu punya deterrent effect. Jadi yang buktinya sangat jelas dihukum mati, ya memang nggak adil, memang untung-untungan. Memang ada yang korupsinya lebih besar atau sebagainya, tapi ya memang luput dari perhatian, akhirnya nggak apa-apa, ya memang begitu. Habis gimana? Kita kan nggak bisa hidup, nggak bisa perfect 100%. Tapi Pak, apakah hukuman mati juga masih efektif menghadapi solidaritas korps yang cenderung menutupi aksi KKN dari rekan sejawatnya? Ya, memang. Tapi deterrent efeknya juga luar biasa. Boleh aja nutupin, tetapi mau bertindak baru kan mikir. Menutupi untuk yang telah terjadi, tetapi bertindak baru kan mikir. Lalu apakah hukuman ini efektif juga untuk mengantisipasi model korupsi berjamaah yang belakangan marak terjadi? Iya, tapi dia akan berhadapan dengan seorang diktator. You berjamaah 100, ya tak bunuh semua 100. Iya toh. Jadi itu mungkin saja ya, Pak Quick? Mungkin, why not? Mungkin sekali. Menyelesaikan tidak bisa semua, akan tapi dalam waktu 5 tahun akan sangat terasa. Agar serang sangat terasa, lebih bersihnya itu. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.